لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi ضوء الكتاب والسنة dan kita telah masuki bab yang ke-12 yang menerangkan tentang hukum seputar salatul idain dan kita masuki permasalahan yang kedua berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah syurutuha permasalahan yang kedua tentang syarat-syarat sahnya pelaksanaan salatul id wa min ahammi syurutiha dan di antara syarat-syarat yang terpenting dari syarat diwajibkannya dan disyariatkannya menegakkan salat al-id di sini beliau menyebutkan tiga syarat yang terpenting. Yang pertama dukhulul waqti. Masuknya waktu. Yaitu waktu salatul id. Dan nanti akan diterangkan tentang kapankah waktu salatul id. Yang kedua wujudu al-adadil mu'tabar. Dan adanya jumlah yang teranggap untuk ditegakkannya salatul id. Yang ketiga al-istitan. Yang ketiga al-istitan. Bahwa seorang dalam keadaan menetap di daerah tersebut. Menetap di kampung tersebut. Dan tidak sedang melakukan perjalanan safar. Maka ini tiga syarat yang terpenting yang beliau sebutkan sehingga salatul id tersebut disyariatkan. Fala tajuzu qabla waqtiha. Maka tidak diperbolehkan melaksanakan salatul id sebelum waktunya. Yang waktu salatul id sebagaimana akan disebutkan nanti waktunya adalah waktu salatul duha. Waktu salatul id adalah waktu salat duha. Apabila keluar dari waktunya maka tidak lagi disyariatkan melaksanakan salatul id. Yang kedua wala tajuzu fi aqalla min thalathati ashkhas. Dan tidak diperbolehkan melaksanakan salatul id kurang dari tiga orang. Kurang dari tiga orang. Dari apa yang boleh sebutkan ini berarti apabila di sana hanya ada dua orang di kampung tersebut, apakah mungkin disebabkan karena mayoritas manusia yang hidup di kampung itu adalah dari kalangan orang-orang yang bukan muslim. Yang muslim hanya dua orang. Maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan salatul id. Berdasarkan pendapat ini. Mengapa para ulama menyebutkan tiga orang? Kata mereka karena khutbah. Karena pada salatul id ada khutbah. Sebagaimana halnya pada salat al-jum'ah ada khutbah. Sehingga pada saat ada yang menyampaikan khutbah, maka yang mendengarkan minimal dua orang, yaitu jamaah. Minimal dua orang, yaitu jamaah. Berbeda halnya dengan solat-solat jamaah yang lain yang tidak ada khutbah. Maka dua orang sudah cukup. Namun pada salatul Id demikian pula salatul Jum'ah disebabkan karena khutbah. Yang satu berkhutbah, maka minimal yang mendengarkannya 2 orang. Sehingga mereka menyebutkan bahwa minimal jumlah untuk dilaksanakannya salatul Id minimal 3 orang. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Wala tajibu 'alal musafiri ghairil mustawtin, dan tidak diwajibkan salatul Id bagi seorang musafir yang bukan muqim, mustawtin, yang tidak berniat untuk menetap di daerah tersebut. Dan para ulama mereka mensyaratkan ini sebab mereka mengkiaskan kepada Jumat. Mereka mengkiaskan kepada salatul Jum'ah. Sebagaimana seorang yang musafir tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat al-Jum'ah, maka demikian pula salatul Id tidak diwajibkan bagi seorang yang musafir. Karena dia keluar dari persyaratan al-istitan. Dia harus mustautin, menetap tempat tinggalnya. Namun sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa mengkiaskan salatul Id kepada salat al-Jum'ah, maka ini perlu dibahas lebih lanjut. Disebabkan karena di sana ada banyak perbedaan. Banyak perbedaan antara salatul Id dengan salat al-Jum'ah. Di antara perbedaannya, salatul Id dimulai dengan salat, lalu setelah itu khutbah. Berbeda halnya dengan salatul Jum'ah, didahului dengan khutbah, kemudian setelah itu salat. Dan yang kedua, salatul Id apabila seseorang tertinggal, maka dia bisa mengqadha sebagaimana yang diriwayatkan dari para ulama ussalaf, dari Anas bin Malik dan yang lainnya, mereka mengqadha. Tapi salatul Jum'ah tidak ada qadha. Kalau seorang sudah tertinggal, tidak mendapati 1 rakaat bersama imam, maka dia mengerjakan salatul zuhur. Dia mengerjakan salat az-zuhur. Disebabkan karena berbeda hukum Jum'at dengan hukum al-Id. Sehingga sebagian para ulama mengatakan untuk menetapkan syarat mustautin bagi seorang yang disyaratkan untuk melaksanakan salatul Id dan musafir tidak diwajibkan, ini perlu dibahas. Naam. Dan pendapat yang mengatakan syarat istitan ini juga merupakan pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Hanya saja kalau misalnya ada 2 orang muqim, kemudian ada 1 orang dia musafir nazil, dia singgah di situ beberapa lama dan dia statusnya sebagai musafir, ya, maka pada hakikatnya mereka berjumlah 3 orang. Mereka berjumlah 3 orang. Maka hendaknya mereka menegakkan salatul Id. Hendaknya mereka menegakkan salat al-Id dalam hal ini. Nah, jadi ini 3 syarat yang penting yang boleh disebutkan. Maksudnya waktu salat, kemudian jumlahnya, kemudian syarat al-istitan. Dia harus dalam keadaan muqim, bukan sebagai musafir. Al-masalatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, al-mawadhi' allati tusalla fiha. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk melaksanakan salatul Id padanya. Yusannu an tusalla fi as-sahra kharij al-bunyan. Disunnahkan mengerjakan salatul Id itu di tanah lapang. di luar bangunan-bangunan. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tanah lapang pada Idul Fitr dan Idul Adha. Muttafaqun alaih. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat di dalam masjid beliau. Sekali salat di masjid Nabi alaihi salatu wasallam kelipatan 1000 kali dibandingkan salat di masjid yang lain. Namun pada waktu melaksanakan salatul Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya di masjid, namun di luar, di tanah lapang, di tempat manusia berkumpul. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, meninggalkan pelaksanaan salatul Id di lapangan padahal tidak ada udzur, dan membiasakan setiap tahun pelaksanaan di masjid tanpa ada udzur, pada hakikatnya ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar menuju tanah lapang. Wal qasdu min dhalika wallahu a'lam, dan tujuan dari pelaksanaan salatul Id itu di tanah lapang, tempat yang terbuka, izharu hadhihi syairah, menampakkan syiar Islam yang mulia ini. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian dari ketakwaan hati seorang hamba. Wa ibrazuha, dan menampakkan syiar tersebut sehingga terlihat kekuatan kaum muslimin dan terlihat persatuan kaum muslimin yang menyebabkan takutnya orang-orang kafir. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami' min udhrin, dan diperbolehkan salat di masjid umum, di masjid raya yang berkumpul padanya manusia apabila ada udzur, kal matar, seperti hujan, warihi syadid, dan angin yang bertiup dengan kencangnya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Walhasil, yang sunnah melaksanakan salatul Id di al-musalla. Di al-musalla, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu beliau keluar menuju musalla dan meninggalkan masjid. Wa khairul hadi hadi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah waqtuha, permasalahan yang keempat, waktu salatul Id. Wa waqtuha ka salati ad-duha ba'da irtifa' asy-syams qadra rumhin ila waqti az-zawal. Waktunya seperti waktu salatul duha setelah tingginya matahari seukuran tombak. Ya, ini kurang lebih setelah terbit kurang lebih 15 menit. Hingga waktu zawal, yaitu pada saat matahari tergelincir ke arah barat dari pertengahan langit, yang menunjukkan masuknya waktu zuhur. Wa yusannu li'annahu sallallahu alaihi wa sallam wa khulafa'ahu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya, mereka mengerjakan salatul Id setelah tingginya matahari. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syams waqtu nahi, dan sebelum tingginya matahari merupakan waktu terlarang untuk salat. Tidak diperbolehkan, sebabkan itu merupakan waktu ibadahnya orang-orang kafir, munculnya dua tanduk syaitan. Wa yusannu ta'jilu al-adha fi awwal waqtiha, dan disunnahkan menyegerakan sholat Idul Adha pada awal waktunya. Yani pada Idul Adha menunggu waktu sholat, sholatul duha. Apabila waktu masuknya waktu duha, misalnya pada jam 6:30, jam 6:30 itu sudah masuk, maka menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha, bukan Idul Fitr, Idul Adha, dianjurkan disegerakan. Ya, fi awali waktiha. Wa ta'khirul fitr, dan mengakhirkan sholat witir, sholat al-fitr, sholat Id al-fitr, mengakhirkan. Ya, nanti akan disebutkan hikmahnya mengapa demikian. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa li'anna an-nasa fi hajatin ila ta'jil al-adha li dhabhi al-adhahi. Karena perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dan karena manusia mereka sangat membutuhkan untuk menyegerakan Idul Adha yang tujuannya adalah untuk menyembelih hewan-hewan kurban, agar kemudian hewan kurban merupakan makanan yang pertama kali yang mereka makan setelah disembelihnya. Ya, oleh karena itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Idul Adha beliau tidak makan. Beliau tidak makan sampai disegerakannya salat Idul Adha, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan khutbah, kemudian beliau langsung menyembelih lalu kemudian dimasak sedemikian rupa dan memakan dari hasil kurban tersebut, sehingga dianjurkan untuk disegerakan. Wa hum fi hajatin ilam tidari waktu salatil fitr. Sementara mengapa diakhirkan waktu salat Idul Fitr? Karena butuhnya mereka untuk diundur waktu pelaksanaan salat Idul Fitr, liyattasi'a liada'i zakatil fitr, agar ada keleluasaan untuk menunaikan zakat al-fitr. Sebab sebagian kaum muslimin mereka ingin mencari waktu yang paling afdal, dan waktu yang paling afdal untuk membayar zakatul fitr adalah sebelum kaum muslimin mengerjakan salatul Id, sebelum mereka keluar untuk melaksanakan salatul Id. Ya, jadi ba'dal fajar, lalu kemudian mereka berusaha untuk memberikan dan membagikan zakatul fitr mereka untuk sampai kepada mustahik yang berhak untuk menerima, sehingga dianjurkan untuk diakhirkan. Namun bukan terlalu diakhirkan, diakhirkan sedikit, tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum muslimin dalam menunaikan zakat al-fitr. Namun secara umum waktu salatu Idul Fitr dan Idul Adha sama, waktu duha. Ya, hanya saja dalam hal dianjurkannya disegerakan pada salatul Id, Idul Adha, dan diakhirkan pada salat Eid al-Fitr. Baik, sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.